بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين، حفظكم الله جميعا. الحمد لله، segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jal di pagi hari ini, 24 Ramadan yang bertepatan dengan hari Sabtu, 9 Juni 2018. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat, dan yang sebelumnya adalah taufik kepada kita semuanya kaum muslimin. Dan termasuk di antara kemuliaan bagi kaum muslimin, kaum mukminin, mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan al-Islam, agama Islam rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kasih sayang bagi umat semesta alam ini. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, hadirin, hafizakumullahu jami'an. Kami mewakili panitia daurah atau kajian intensif Ramadan 1439 Hijriah, bertepatan dengan 2018 Masehi. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang atas kehadiran antum di majlis mubarakah di Ma'had Al-Mansurah Mujur Kroya Cilacap ini. Dan kemudian apa yang kita lakukan di pagi hari ini sampai dengan nanti hari-hari terakhir merupakan sebuah nikmat yang sangat agung yang kita patut syukuri kepada Allah Jalla wa Ala, di mana kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk memanfaatkan waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan ini untuk kita menggapai kemuliaan, untuk menggapai keagungan dan sekian al-khairat, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allahu Azza wa Jal kepada umat Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin hafizakumullahu jami'an. Dan di antara pesan dari panitia, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus di 10 terakhir Ramadan ini, untuk kita benar-benar memanfaatkan sisa hari, sisa waktu yang tersisa, untuk kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya duduknya kita di majlis, duduknya kita di masjid Allah. Jangan sampai kita lupa kalau kita berada di 10 terakhir Ramadan. Kemuliaan, keberkahan, keagungan masyhurah telah disebutkan di dalam sekian banyak al-adillah, bahwasanya di 10 terakhir bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak amal saleh, menambah semangat kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita justru lalai kepada Allah, bahkan menjauh dari amalan saleh. Nas'alullah as-salamah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebelum kita membacakan rangkaian susunan kegiatan kajian intensif Ramadan ini, ada sedikit kita mengingat-ingat sejarah, bahwasanya kajian intensif Ramadan ini kalau dihitung sudah mendekati 20 kali. Yang terlaksananya awal mulanya sebelum tahun 2000-an insyaallah. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memilih kita sebagai ahlul istiqamah, orang-orang yang mendapatkan istiqamah di atas manhajul haq, di atas dakwah salafiyah, di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Kita bertemu dari tahun ke tahun di majlis mubarakah ini, di satu tempat yang sama. Walhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nikmat kita, yaitu nikmat taufik, hidayah, istiqamah alal haq sampai al-maut, sampai ajal menjemput kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian panitia kajian intensif Ramadan ini mengucapkan sebanyak-banyaknya kepada seluruh segenap panitia ikhwas salafiyin yang tergabung dalam kepanitiaan kajian Ramadan ini, yang sudah tahun demi tahun ikut andil. Walhamdulillah, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang banyak kepada mereka. Dan bagi ikhwah yang belum ikut andil, belum mengambil kesempatan yang mulia ini, semoga di kesempatan akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada antum untuk turut serta andil dalam kiprah dakwah salafiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami sampaikan atau kami bacakan jadwal atau rangkaian kajian intensif Ramadan 1439 Hijriah 2018 Masehi. Untuk hari pertama, Sabtu 24 Ramadan 9 Juni 2018, materi yang akan dibawa oleh Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf, jejak teroris dan bom bunuh diri. Dan kami angkat materi ini karena di akhir-akhir ini atau sebelum kaum muslimin memasuki bulan Ramadan yang mulia, kita tersentak, kita terkagetkan dengan kejadian bom gereja yang terjadi di 3 gereja di Surabaya, kemudian disusul berikutnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kejadian itu berturut antara 13 Mei, 14, 15. Subhanallah, kita sebagai kaum muslimin yang kita ketahui bahwasanya Islam rahmatan lil alamin, sungguh sangat mengecam dan mengutuk perbuatan biadab dan perbuatan serampangan yang mereka lakukan, yang mengoyak kemuliaan bulan Ramadan, bahkan mencoreng keindahan Islam yang mana Islam adalah rahmatan lil alamin, tercoreng menjadi buruk citranya di hadapan umat manusia, tidak lain karena sebab kebodohan para pelaku tindakan teror atau bom bunuh diri. Walaupun mereka mengatasnamakan jihad, tetapi hakikat apa yang mereka lakukan adalah perbuatan kezaliman yang mereka wajib mempertanggungjawabkan di hadapan Allahu Azza wa Jal atas tertumpahnya darah kaum muslimin yang haram untuk ditumpahkan, yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya. Semoga kita di hari pertama ini mendapatkan wawasan dan pencerahan serta bimbingan ilmiah berdasarkan Alkitab wa Sunnah dengan pahaman salaf umat ini. Apakah benar tindakan-tindakan teror, tindakan terorisme, baik bom bunuh diri atau segala tindakan yang mereka lakukan? Maka nasihat kami selaku panitia supaya para hadirin untuk benar-benar perhatian, untuk tidak tidur, jangan sampai kesempatan yang berharga ini kita sia-siakan. Ambil fawaid ilmiah yang mana sumber dari fawaid ilmiah itu tidak lain dari Al-Quran, dari sunnah an-nabawiyah, dengan pemahaman umat terbaik dari kalangan salafunas salih. Kemudian hari kedua, Ahad 25 Ramadan, bersama Al-Ustadz Muhammad Ihsan, beliau dari kota Klaten, Jawa Tengah, dengan mengangkat tema atau judul kegigihan para sahabat dalam membela dakwah. Kemudian hari ketiga, hari Senin 26 Ramadan, 11 Juni, dengan pembicara Al-Ustadz Abdul Mu'ti Al-Si Hafizahullah, beliau dari Petanahan, Kebumen, dengan mengangkat tema atau judul konsekuensi pengakuan sebagai Ahlus Sunnah. Dan ini juga penting, materi-materi seputar manhajiyah, agar kita faham bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya sekedar pengakuan, bukan sekedar simbol luar atau hanya casingnya saja, berjenggot, berjubah, bercadar. La, bukan ini. Bahwasanya manhaju Ahlus Sunnah adalah manhaju Rasul alaihi salatu wassalam dan manhajnya generasi salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rekomendasi oleh Allah, disebutkan di dalam Al-Qur'an, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar, sampai akhir ayat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, merekomendasi atas umat-umat di awal-awal generasi umat kaum muslimin. Mereka adalah khairun nasi qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah di generasi tiga kurun al-mufaddalah, generasi sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajmain, kemudian generasi at-tabi'ut tabi'in, murid-murid tabi'in, yaitu murid sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian generasi yang ketiga atba'ut tabi'in, murid daripada tabi'in, rahimahumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hari yang keempat, Selasa 27 Ramadan, bertepatan dengan 12 Juni, dengan pemateri Al-Ustaz Muhammad Afifuddin As-Sidawi, beliau dari Jawa Timur, Sedayu Gresik, hafizahullah, yang sudah tidak asing ya, nama beliau tidak asing ya, di telinga Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyun. Nah, beliau sudah sekian kali sebagai pemateri, pembicara pada kajian intensif Ramadan di Ma'had Al-Mansura Mujur ini. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, di hari yang kelima, Rabu 28 Ramadan, bertepatan dengan 13 Juni 2018 Masehi, masih dengan pembicara yang sama, Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizahullah, dengan tema atau judul, Sudah Cerahkah Masa Depanmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian intensif Ramadan yang mulia ini insyaallah akan segera kita mulai ya, beberapa saat kemudian. Panitia sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian tidak lupa kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Muspika yang sudah memenuhi undangan. Kemudian para asatidah al-fudala yang sudah hadir, dan kaum muslimin wal muslimat secara umum, walhamdulillah. Kita berharap dan mengajak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan kajian intensif Ramadan ini. Sebelumnya kami ingatkan kepada para hadirin bahwa untuk kajian intensif Ramadan tahun ini mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya pemeriksaan, adanya pencatatan identitas bagi orang yang baru mungkin ya mengikuti kajian intensif di Ma'had Pondok Al-Mansura ini. Tidak lain ada sekian tujuan selain dari nama-nama yang baru tersebut, insyaallah akan mendapatkan informasi tentang kajian ilmiah Ahli Sunnati wal Jamaah terkhusus di Ma'had Al-Mansura ini ya, untuk hari-harinya atau kajian per pekan atau per bulanan atau semacam daurah semacam ini. Dan kemudian kami memeriksa ya, para peserta yang hadir tidak lain untuk tujuan keamanan. Untuk tujuan keamanan, kalaupun nanti kita mendapati ada peserta yang mencurigakan, maka di sisi kami ada aparatur pemerintah dari Koramil dari Polsek. Ya, kami tidak akan bertindak sendiri karena beliau adalah walul amr kita, ya, yang mempunyai wewenang dan kekuasaan di dalam menangani orang-orang yang berkasus. Nah, barakallahu fikum. Dan kami yakinkan bahwasanya yang hadir pada kajian kali ini mayoritasnya adalah saudara kita Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyun. Walaupun secara umum undangan ini atau kajian ini terbuka, ya, secara bebas, secara umum untuk kaum muslimin wal muslimat. Nah, barakallahu fikum. Tetapi sekali lagi, tujuan dari pemeriksaan itu adalah untuk keamanan. Untuk keamanan agar kajian intensif Ramadan ini terwujud dengan baik, terlaksana dengan lancar dan penuh dengan keteraturan, kedisiplinan dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Penyelenggara Yayasan Khidmatus Sunnah Pondok Pesantren Al-Mansurah Mujur. Insyaallah kajian intensif Ramadan ini disiarkan langsung via live streaming, ya, Radio Assalam Mujur. Nah, kemudian bagi yang sudah mendownload Radio Asy-Syariah, insyaallah juga, ya, disiarkan live streaming. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang sudah terdaftar sebagai peserta menginap, kami mohon untuk benar-benar menjaga kedisiplinan, ya, karena Pondok Al-Mansurah kali ini kegiatan pendidikan libur, ya, tolong dijaga kedisiplinan, ya, dan sarana-sarana yang ada agar tidak mengganggu nam perjalanan kajian intensif Ramadan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kami bacakan tata tertib peserta kajian. Yang pertama, peserta diwajibkan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Yang kedua, peserta diwajibkan menjaga adab ta'lim, di antaranya berada di ruang kajian terkhusus di masjid ini sebelum kajian dimulai. Kemudian mengikuti kajian dengan serius dan seksama, ya. Yang berikutnya, merapatkan majelis. Tafadhalu yang di belakang untuk merapatkan, ya, karena peserta terus berdatangan ini, ya. Terus berdatangan. Bagi yang masih di luar, ya, silakan untuk segera merapat masuk ke dalam masjid. Nah, sejenak kita menghentikan aktivitas kita selain dari thalabul ilmi. Kemudian adab ta'lim yang berikutnya, kami memohon kepada segenap peserta untuk menonaktifkan handphonenya atau di setel diam agar tidak mengganggu jalannya kajian yang ada. Yang ketiga, bagi orang tua yang membawa putra-putrinya, terkhusus para ummahat, ibu-ibu, kami mohon untuk bisa mengkondisikan putra-putrinya. Walhamdulillah, kepanitiaan sudah menempatkan tempat tersendiri bagi ummahat, para ibu-ibu yang membawa putra-putrinya, agar tidak mengganggu peserta yang lainnya. Mohon diperhatikan. Yang berikutnya, yang keempat, panitia kajian intensif Ramadan ini melarang dengan keras siapapun yang merekam dengan video atau mengambil gambar, ya, memotret dengan alat apapun. Nah, dan larangan ini untuk umum, ya, untuk umum. Untuk umum. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, bagi para pedagang, ya, pedagang yang di stan-stan, tidak diperkenankan berjualan di tempat di luar yang telah ditentukan oleh panitia. Mohon ketertiban, kedisiplinannya. Yang keenam, yang ketujuh, semua aktivitas selama kajian berlangsung, kami memohon menghentikan semua aktivitas, menghentikan semua kegiatan, kecuali panitia yang sedang bertugas, ya, di masing-masing titik, titik apa namanya, parkir, titik keamanan, enam, dan baik yang di luar maupun yang di dalam. Dan kepada seluruh panitia, baik yang di luar yang di dalam, mohon antum waspada, ya, dan menjalankan tugas dengan penuh amanah. Yang kedelapan, demi ketertiban, panitia berhak menegur dan mengambil tindakan seperlunya terhadap peserta yang tidak mematuhi tata tertib ini. Tertanda panitia kajian intensif Ramadan 1439 Hijriah 2018 Masehi. Alhamdulillah. Insyaallah sesaat lagi kita akan memulai.